handphone, dan goyang saja je. Goyang pecah-pecah dan goyang dengan balado. Ada goyang naga dan goyang ngejar. Ada yang kuda jingkrak dan goyang ngebor. Ayo kita goyang, semua bergoyang. Urat syaraf yang tegang-tegang kita kendorkan. Keringat nongol hilangkan kolesterol. Body tak menonjol jadi bahenol. Goyang kuda jingkrak dan goyang ngebor. Ayo kita goyang.